Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa lil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'akhad aw yu'akhad an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Hadi intahaina. Idan qala al-musannif ويروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا طيب. Berkata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya beliau berkata, tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Akhrajah Ibn Jarir At-Tabari dalam At-Tahdzib. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن اللي مقصود هو الحسن ابن أبي الحسن واسمه يسار namanya يسار بالتحتية والمهملة dengan dua titik di bawah dan kemudian tanpa titik. البصري الأنصاري nisbah kepada Basrah Al-Ansari maulahum. Al-Ansari maulahum, bukan asli tapi maula mereka. Yani Hasan Al-Basri rahimahullah thiqatun faqih, seorang yang thiqah, yang faqih, imamun min khiyari tabi'in, beliau seorang imam dari tokoh-tokoh pilihan para tabi'in. Mata sanata ashrin wa mi'ah, meninggal pada tahun 110, waqad qarabat 90, dan umurnya hampir menjelang 90. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala ibn al-qayyim an-nushratu halu sihir anil mashur. Kata ibn al-qayyim rahimahullah, bahwa nushrah itu adalah melepas pengaruh sihir dari orang yang disihir. Wahuwa nau'ani. Dan itu ada dua macam. Inilah penyelesaian dari yang kemarin kita bahas. Yaitu dalil pertama menunjukkan ada min amali syaitan. Nusrah dikatakan dari perbuatan syaitan. Yang kedua, ucapan yang menunjukkan tidak mengapa. Tidak mengapa memakai nusrah, karena itu hanya memperbaiki. Seakan-akan bertentangan. Ternyata memang nusrah ada dua jenis. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahaduhuma halun bisihrin mithlih. Salah satunya adalah melepas sihir dengan sihir yang sejenis. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Inilah yang dikatakan dalam hadis pertama min amali syaitan. Yaitu hadis Jabir ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nushrah. Dijawab, hiya min amali syaitan. Wa alaihi yuhmal qawlul hasan. Maka yang ini pula kita bawa ucapan al-hasan yang sedang kita bahas. Tidak bisa melepas sihir kecuali sihir. Ini jenis pertama. Artinya tukang sihir yang melepas sihir. Maka ini tidak boleh. Min amali syaitan. Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib. Bagaimana caranya tukang sihir melepaskan sihir? Sama dengan pelaku pertamanya. Pelaku pertamanya menyihir seseorang. Dengan apa? Dengan taqarruban ila syaitan. Dengan mendekatkan diri pada syaitan, memberikan sesajen, memberikan apa yang dimaukan, segala macam yang diridhai oleh setan dituruti, maka berhasillah menyihir seseorang. Baik. Ketika tukang sihir yang kedua ingin menyembuhkan, sama, memohon lagi kepada syaitan, memberikan sesajen, memberikan apa yang diminta, mencari keridhaan setan tadi, ketika berhasil, maka dilepas sihir tadi oleh jin tadi. Idan al-awwal wa-tsani sahir. Yang pertama dan yang kedua, dua-duanya tukang sihir. An-nashiru wal-muntashiru yataqarraban ila syaitan bima yuhibbu, dengan apa yang disukai syaitan. Fayubtil amaluhu anil mashur, akhirnya bisa atau berhasil membatalkan perbuatan sihirnya. Wasani, sedangkan yang kedua, an-nushrah birruqyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun yang kedua, nushrah dengan ruqyah. Wat-ta'awudat, dengan bacaan-bacaan. Ta'awud dengan isti'adah. Wal-adwiyah dengan berbagai macam obat-obatan. Wad-da'awatil mubahah, dan dengan doa-doa yang mubah. Fahada jaiz, maka yang kedua ini jaiz. Maka di bawah pendapat yang kedua, yang menyatakan la ba'sa, tidak mengapa, kalau untuk perbaikan. Baik, alhamdulillah. Wa bihadha tabayyana anna nusrah nusrataini, nusratun muharramah wa nusratun jaizah. Qala wa mimma jaa fi sifatin nusrah al-jaizah, di antara apa yang diriwayatkan tentang pembolehan nusrah atau tata cara nusrah yang dibolehkan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Abu Syaikh dari Lais Ibn Abi Sulaim. Qala balagani anna haula'il ayat shifa'un minas sihir, sampai kepadaku bahwa ayat-ayat ini merupakan penyembuh dari sihir. Biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taqra' fi ina'in fihima, dibacakan pada satu bejana yang berisi air. Thumma yusabbu ala ra'sil mashur, kemudian air itu dituangkan di kepala orang yang terkena sihir. Al-ayah allati fi Yunus, yaitu ayat yang ada dalam surat Yunus. Falamma alqaw ala Musa ma ji'tum bihi sihr, inna Allah sayubtiluh, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ketika mereka melemparkan apa-apa yang ada di tangan-tangan mereka, maksudnya tukang-tukang sihir, maka Musa berkata, "Maji'tum bihi sihir, apa yang kalian bawa itu adalah sihir, dan Allah akan membatalkan sihir itu. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, karena Allah enggak akan memperbaiki amalan para perusak. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa, dan Allah akan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim tidak suka. Demikian pula ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka tegaklah kebenaran, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Ila akhiril ayah al-arba', sampai akhir ayat yang empat. Wa qawluhu innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya yang mereka perbuat adalah tipu daya sihir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang sihir enggak akan selamat dari manapun datangnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah tentang nusrah yang diperbolehkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang syar'i. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi anta syafi la shifa la shifa ukshifa la ya ghadir saqama. Ini semua ruqyah-ruqyah yang syar'iyah dan itu yang diperbolehkan dari nusrah. Berkata Ibn Battal dalam kitabnya fi kitab Wahab bin Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidrin akhbar. Disebutkan dalam kitab Wahab bin Munabbih diambil 7 lembar daun sidir yang masih hijau. Fayadukuhu baina hajaraini. Kemudian diulek. Terjemahan bebasnya diulek. Yani di duku baina hajaraini, antara dua batu. Batu yang pertama disebut coeknya, batu yang kedua disebut ulek-uleknya. Nah, thumma yadribuhu bilma. Setelah lembut, tuang air. Wa yaqra fihi ayatul kursi, bacakan padanya ayatul kursi. Wal qawaqil. Wal qawaqil salasa. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bir falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Thumma yahsu minhu salas hasawat. Kemudian diambil 3 cidukan tangan. Ini hasawat. Thumma yaktasil bihi, kemudian mandi dengannya. Yadhhab anhu kullu ma bihi, akan hilang apa yang terjadi padanya. Wa huwa jayyid lirrajul, dan ini bagus bagi laki-laki. Idza hubisa an ahlih, kalau dia terhalang dari istrinya dengan sihir, bagus pengobatan seperti ini. Wallahu taala a'lam. Disebutkan dengan ruqyah, dengan bacaan, dengan doa-doa dan dengan pengobatan yang syar'i. Ini pengobatan yang syar'i, seperti dengan daun bidara. Qultu qaul al-'allamah Ibnu al-Qayyim wa tsani an-nushrah bir-ruqyah wat-ta'awudat wad-da'awat wal-adwiyah al-mubahah fa hadha jaiz. Lihat ucapan Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Nushrah yang boleh dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan ta'awud, dengan doa-doa, dan dengan adwiyah al-mubahah, dengan obat-obat yang mubah. Fahada jaiz. Yushiru ila misli hada. Kamu tahu bahwa madu memiliki syifa'un linnas. Sebut dalam Al-Quran. Syifa'un linnas. Bahkan syifa' lima fis sudur. Bacaan Al-Quran sebagai syifa, madu sebagai syifa, maka kedua-duanya dipakai. Al-Qurannya dibacakan, madunya diminumkan. Baik. Yushiru ila misli hadha. Isyarat beliau tadi, Ibnu al-Qayyim, adalah isyarat yang seperti itu. Yang seperti diajarkan dalam kitab Wahab Ibn Munabbih. Wallahu ta'ala alam. Wa alaihi yuhmal kalam ibni man ajaza an-nusrah minal ulama. Maka ke arah inilah diarahkan semua pendapat ulama yang membolehkan nusrah. Maka kita katakan yang dimaksud nusrah yang seperti ini. Wal hasil anna ma kana minhu bis-sihri fayuhramu. Maka kesimpulannya penyembuhan sihir dengan sihir yang serupa tidak boleh. Wa makana bil Qur'an, adapun dengan Qur'an, dengan doa-doa, dengan obatan-obatan yang mubah, fa hadza jaiz, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.